Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد إخوتي الكرام إخوان وأخوات أعزني الله وإياكم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu melimpah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat yang sangat besar diberikan kepada kita, yaitu nikmatul Islam, nikmat beragama Islam. Karena antum tahu bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Sekarang seandainya antum bayangkan, antum dilahirkan dari rahim ibu yang seorang kafir, antum dilahirkan di lingkungan kafir, ya, maka apa yang antum dapatkan di akhirat kelak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menginginkan agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima darinya amal-amalannya, dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang merugi. Kekal dia di akhirat, masuk neraka. Nikmat yang sangat besar pula yang patut kita syukuri bersama, yaitu nikmat berada di atas sunnah, nikmat berada di atas manhaj salafus saleh, nikmat berada di atas jalan Al-Qur'an, nikmat berada di atas jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj para sahabatnya. Karena antum tahu bahwasannya di luar sana banyak sekali kelompok-kelompok sesat, banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kesyirikan merajalela, kemaksiatan, pemikiran-pemikiran menyimpang yang keluar dari jalan Islam yang mereka anggap itu adalah ibadah kepada Allah. Maka antum patut bersyukur kelompok-kelompok ini sudah diramalkan, sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam nanti akan terpecah belah. Dalam hadis al-Iftirab yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu yang sesuai dengan jalanku dan jalan para sahabatku. Dalam riwayat lain, humul jamaah. Mereka adalah jamaah. Alhamdulillah. Insyaallah kita berada di atas sunnah. Kita berada di atas jalur ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Coba antum bayangkan seandainya antum lahir menjadi orang Syiah, atau lahir dan memiliki penyimpangan seperti Ahmadiyah, ya. Dan yang patut antum syukuri, khususnya antum yang sekarang ada di sini, antum berada di bi'ah ilmiah, bi'ah sunniyah, sebuah lingkungan ilmu, lingkungan sunnah sesuai dengan manhaj al-sunnah wal jamaah di pesantren ini. Insyaallah Sehingga antum patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan yang kedua antum patut pula bersyukur kepada siapa? Kepada orang tua antum. Orang tua antum telah memperhatikan pendidikan antum, memberikan antum pendidikan agama. Dari sekian banyak orang tua yang berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke pendidikan dunia, orang tua antum dengan berhati membawa antum ke sini demi siapa? Demi antum, demi masa depan antum. Ya, karena itu patut antum syukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Aw yunassiranihi. Yang menjadikan dia Nasrani, aw yumajjisanihi, dan yang menjadikan dia Majusi. Peran orang tua terhadap masa depan antum sangatlah besar. Antum apabila seorang anak menjadi rusak akhlaknya, menjadi rusak agama, itu peran orang tua. Dan orang tua antum memberikan pendidikan agama kepada antum yang baik di sini. Maka itu patut antum syukuri. Ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap seorang muslim. Hadis yang sudah masyhur di kalangan kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim. Fardu di sini kita artikan dua. Antum tahu bahwasanya fardu terbagi dua. Yang pertama adalah fardu apa? Fardu ain. Wajib ain. Dan yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, sekarang ilmu apa yang menjadi fardu ain bagi kita? Ilmu yang fardu ain adalah ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenai tata cara salat ibadah yang wajib. Ilmu yang harus kita ketahui secara garis besar ada tiga, yang nanti setiap hamba akan ditanya tentang ilmu itu di hari di kuburan kelak. Yang pertama, marrobuk, siapa Tuhanmu? Kita wajib mengenal Allah, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Madinuk, tentang agamamu. Kita wajib sholat, kita harus mempelajari tata cara sholat. Man nabiyuk, siapa nabimu? Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga ilmu ini. Yang kedua adalah fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu yang pertama fardu ain, yaitu segala sesuatu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, tiga perkara tadi. Dan yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang lain, afdoliyat, ilmu tambahan yang lain, seperti nahwu, ya, seperti masailu tauhid, al-juziyat. Akan tetapi bagi antum-antum yang mengkhususkan diri untuk menuntut ilmu yang di pondok pesantren, itu lebih diharuskan bagi antum untuk beristihad lebih, lebih menekuni. Oleh karena itu di salah satu, merupakan salah satu usul talaki, kaidah talaki di antara para ulama, man tafarraga lil ilm tayyana alaihi ayutkina. Barang siapa yang mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu, mendedikasikan dirinya untuk menuntut ilmu, antum tidak ada kesibukan lainnya. Antum datang ke sini khusus hanya untuk menuntut ilmu, atau apa kata mereka? Tayyana alaihi ayutkina. maka wajib bagi dia untuk menekuni, untuk beristihad, untuk bersungguh-sungguh. Kenapa? Li'anna talabal ilm fardu kifayah. Karena hukum asal menuntut ilmu adalah fardu kifayah, fata'ayyana 'alaihi ayyutqiya. Li'anna talabal ilm fardu kifayah, fata'ayyana 'ala man tafarraghala. Karena hukum asal menuntut ilmu adalah fardu kifayah, maka menjadi fardu ain bagi siapa yang mengkhususkan diri untuk menuntut ilmu itu. Sehingga wajib bagi antum untuk beristihad, menekuni ilmu. Ikhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Setiap muslim, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia memiliki satu tujuan, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa masuk ke surganya nanti kelak. Akan tetapi jalan menuju surga Allah tidaklah mudah. Jalan menuju surga Allah penuh dengan rintangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih." Jalan menuju neraka dipenuhi dengan syahwat, hawa nafsu. Dan jalan menuju surga dipenuhi dengan banyak rintangan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum jalan pintas, jalan kemudahan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Akan tetapi jalan menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu juga tidak mudah. Membutuhkan ijtihad penuh, kesungguhan, tekad yang bulat. Membutuhkan niat yang ikhlas, semangat yang tinggi. Para ulama salaf telah membuktikan, kalau antum membuka lembaran-lembaran kisah salaf dahulu, kisah mereka demi mendapatkan ilmu sangatlah menyedihkan. Sampai di antara mereka yang harus berjalan 5.000 km hanya untuk mencari hadis. Ada juga yang sampai tangannya putus demi mencari ilmu hadis, demi mencari ilmu. Ada juga yang demi menuntut ilmu sampai tersesat, kemudian dia tidak punya makanan, tidak punya minuman. Ada pula yang demi menuntut ilmu menaiki kapal kemudian tenggelam. Ini harga yang harus dibayar untuk mendapatkan ilmu ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan kemarin bahwasanya ilmu ini adalah agama. Mereka demi menjaga agama ini, mereka rela mendapatkan cobaan yang sangat keras, musibah, demi mendapatkan kemuliaan. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kajian kita kali ini sesuai dengan judul yang telah diberikan, yaitu semangat dalam menuntut ilmu. Ana tambahi satu sedikit kata di depan, patah semangat dalam menuntut ilmu, sebab-sebabnya dan cara mengobatinya. Ana sebutkan tiga saja karena waktu sholat isya dekat. Yang pertama, di antara sebab-sebab patah semangat, min asbabil inqita, yang pertama yaitu fuqdanul ikhlas wa dha'fuhu. Kurang merasa ikhlas ketika menuntut ilmu. Belum ikhlas. Karena bagi seorang penuntut ilmu untuk bisa ikhlas itu sangat susah. Menuntut ilmu di awal untuk menata niat ini sangatlah susah. Sehingga para salaf dahulu berkata, Ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu apapun yang aku merasa susah kecuali niatku. Akan tetapi, bukan berarti kita menata niat itu tidak bisa. Bukan berarti tidak mungkin. Bisa ikhlas dalam menuntut ilmu itu, insya Allah ada jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan dia jalan kami. Kami akan berikan dia petunjuk, akan berikan dia kemudahan. Oleh karena itu, para salaf Ibnu Mubarak dulu berkata, "Talabnal ilma laisa lana fihi niyyah." Di awal-awal kami menuntut ilmu, kami tidak memiliki niat, belum ikhlas. Faja'at inniyatu ba'd. Lalu kemudian niat ikhlas itu datang sendirinya. Karena apa? Karena asal dari ilmu ini adalah barokah. Ilmu yang antum tuntut ini akan menuntun antum untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka dulu juga berkata, para salaf, "Talabna al-ilma li ghairillah fa aba yakuna illa lillah." Dahulu kami mencoba menuntut ilmu bukan karena Allah, entah karena dunia, riya, sum'ah dan yang lainnya, akan tetapi ilmu ini enggan. Ilmu agama ini enggan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana agar kita bisa ikhlas menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kemarin sudah sedikit saya singgung bahwasanya cara-cara ikhlas untuk menuntut ilmu itu ada banyak. Yang paling tinggi, yang paling mulia adalah antum menuntut ilmu agama ini untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka al mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din." Agar mereka menuntut ilmu agama. "Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Lalu apabila mereka kembali ke kaumnya, mereka memberikan peringatan kepada mereka. Berdakwah. Ini adalah tingkatan tertinggi untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan cara termudah, apabila antum merasa susah untuk menuntut ilmu, ada cara yang lebih mudah, yaitu antum menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri-diri antum. Menuntut ilmu ingin tahu, ya, mengangkat kebodohan. Antum belum tahu ikroknya firman Allah Subhanahu wa taala, contohnya ihdinash shiratal mustaqim. Ihdina. Apa itu ikroknya ihdina? Apa maknanya ihdina? Apa tafsirnya as-shiratal mustaqim? Jalan yang lurus di sini. Ya. Nah, itu salah satu bentuk ikhlas kita dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "An-niyatu bil ilm an tanwiya bihi rafal jahli an nafsi." Niat dalam menuntut ilmu yang benar adalah engkau berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirimu sendiri. Niat selalu ingin tahu. Dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kama haddatsa bihi syuyukhuna, bahwasanya beliau pernah ditanya, "Wahai Syekh, ketika antum dulu menuntut ilmu, apakah antum berniat untuk menjadi ulama seperti sekarang ini?" Maka beliau berkata, "La. Lakin atulubul ilma liyarfa al-jahla an-nafsi." Tidak, aku menuntut ilmu tidak ingin menjadi ulama. Tapi aku menuntut ilmu hanya ingin mengangkat kebodohan dari diriku. Aku hanya ingin tahu. Niat yang mudah. Ya, hanya sekedar niat yang simple itu beliau bisa menjadi ulama yang sampai saat ini namanya harum kita dengar. Yang kedua, di antara sebab-sebab patah semangat min asbabil inqita adalah fuqdanul himmatil aliyah wal amalis samiyah. Fuqdanul himmatil aliyah wal amalis samiyah. Tidak memiliki tekad yang tinggi, tidak memiliki tekad yang bulat, juga tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Ana bertanya kepada antum. Antum jauh-jauh dari negeri antum, jauh-jauh datang dari kampung antum, duduk di sini, belajar di sini. Antum tahu di sini airnya asin, udaranya panas, banyak nyamuk. Untuk apa antum datang ke sini? Sebuah pertanyaan yang mudah, pertanyaan singkat, simple. Mungkin kalau antum saya tanya, semuanya akan menjawab untuk menuntut ilmu. Tapi suatu saat nanti cita-cita ini, himmah ini, banyak dari kita yang akan lalai. Oleh karena itu ana wasiatkan ke antum, tulis pertanyaan ini di kertas. Kal Furqan, aku untuk apa? Tempel di lemari. Sehingga ketika antum membuka lemari, membuka lembaran hari di pagi hari, ketika antum membuka lemari, antum akan teringat. Untuk apa aku menuntut ilmu? Untuk apa aku di sini? Karena tidak seterusnya antum akan semangat terus dalam menuntut ilmu. Sebagai pengingat bagi antum, alarm. Fadzakir fa'inna dzikratan fa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan akan memberikan faedah bagi orang-orang mukmin. Sebagai alarm bagi antum, apabila antum lalai, tempelkan di lemari antum. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala bercerita tentang dirinya. Dahulu ketika beliau menuntut ilmu, beliau memiliki himmah yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi. Beliau berkata, "Walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma." Sungguh aku dulu merasakan menuntut ilmu itu sangat manis. Alqa minasyada'i bima huwa indi ahla minal asali. Aku mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan dalam menuntut ilmu yang mana aku rasakan itu lebih manis daripada madu. Kenapa? Ya, beliau susah payah dalam menuntut ilmu, bahkan beliau rasakan lebih manis daripada madu. Beliau berkata, "Li ajli ma atlubu arju." Karena angan-angananku, karena cita-citaku, karena apa yang aku inginkan. Beliau lalu memberikan bait syair, "Wa man taqul ulayya uhimmata nafsi." Barang siapa yang cita-cita jiwanya tinggi, "Fakullul ladzi yalqahu fiha muhabbabu." Maka segala sesuatu yang ia temui, segala sesuatu yang ia hadapi, musibah apapun yang menimpanya akan menjadi ia sukai. Beliau lalu bercerita, "Ketika aku kecil dulu, saat aku menuntut ilmu hadis, aku selalu membawa bersamaku roti yang kering. Tidak bisa digigit karena saking kerasnya." Apa itu? Ragi. Seperti ragi. Tidak bisa digigit karena saking kerasnya. "Aku bawa roti itu ke majelis ilmu. Sebelum datang ke majelis ilmu, saya selalu melewati sungai. Aku celupkan dulu roti itu di sungai. Lalu baru bisa aku makan. Itu sarapan beliau. Itu makanan beliau. Itu di waktu beliau kecil. Bahkan beliau juga berkata, kadang di pagi hari aku terlalu sibuk menuntut ilmu sampai aku lapar, tidak makan apapun. Begitu pula di sore hari, karena saking enaknya menuntut ilmu, beliau sampai lupa makan. Karena tingginya cita-cita beliau. Maka beliau pun berkata, wa ainu himmati la tara illa ladzata tahsilil ilm. Cita-citaku hanya satu, yaitu memperoleh nikmatnya menuntut ilmu, meraih nikmatnya menuntut ilmu. Apa hasil yang beliau petik? Fa'asmaru dzalika indi anni uriftu bikathrati sama'i al-hadits. Maka buah yang aku petik sekarang, alhamdulillah, aku dikenal oleh orang-orang, termasuk orang-orang yang suka menuntut ilmu hadis, mendengar hadis, mencari ilmu tentang keadaan-keadaan Rasulullah, mencari ilmu tentang adab-adab Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah buah dari cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu, antum tekadkan niat antum, bulatkan semangat antum, cita-cita antum. Untuk apa antum datang ke sini? Antum datang ke sini untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Tinggikan niat antum. Saya datang ke sini untuk menegakkan kalimat Allah, untuk berdakwah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumku nanti. Mendakwahkan tauhid. Niat yang tinggi. Ikhwani fi din azan ya Allahu ayyakum. Salah satu di antara kisah para salaf dalam tekad mereka yang bulat, tekad mereka yang kuat, dan cita-cita mereka yang tinggi, yaitu Imam Baqi ibn Makhlad. Suatu ketika beliau ingin mendatangi Imam Ahmad rahimahullah. Beliau dari negeri Andalus. Andalus berada di Spanyol. Berjalan ingin menemui Imam Ahmad hanya satu tujuannya. Ingin menuntut ilmu hadis, ingin mendengar hadis-hadis Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pun berjalan dari Spanyol sampai ke Baghdad di Irak. Antum tahu jarak antara Spanyol dan Baghdad berapa? Harus melewati benua Afrika, lalu melewati Saudi Arabia, lalu kemudian sampai di Irak, Baghdad. Jalan kaki. Sesampainya beliau di Irak, sesampainya beliau di Baghdad, ternyata saat itu sedang terjadi fitnatul qaul bi khalqil Quran. Saat itu sedang terjadi fitnah bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai-sampai khalifah di zaman itu mendukung. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad enggan. Oleh karena itu pemerintah memboikot Imam Ahmad. Tidak boleh memberikan pelajaran, tidak boleh menemui penuntut ilmu, tidak boleh menemui tulabul hadith. Imam Baqi ibn Makhlad ketika mendengar tentang fitnah ini, beliau tidak putus asa. Beliau tetap mendatangi ke rumah Imam Ahmad. Singkat cerita, beliau mengetuk pintu Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya, siapa kamu? Saya adalah Baqi ibn Makhlad. Kamu dari mana? Saya dari negeri jauh yang ada di barat. Imam Ahmad bertanya, dari Afrika? Tidak wahai Imam, lebih jauh lagi. Saya dari Andalus. Imam Ahmad lalu berkata, marhaban bik. Selamat datang wahai engkau penuntut ilmu. apa yang engkau inginkan dariku? Aku jauh-jauh datang dari negeriku ke tempatmu wahai imam hanya untuk ingin menuntut ilmu hadis, mendengarkan hadis-hadis darimu. Lalu Imam Ahmad memberitahu bahwasanya dia sekarang sedang diboikot oleh pemerintah, tidak boleh mengajarkan satupun, tidak boleh menemui thalabul ilm. Imam Baqi bin Wahlad memaksa. Akhirnya Imam Ahmad pun mengatakan, "Toyib, kamu ingin tetap menuntut ilmu hadis dariku? Saya punya dua syarat. Syarat yang pertama, kamu tiap pagi datang ke rumahku, mengetuk pintuku, menjadi seorang pengemis agar tidak ada orang yang curiga. Toyib. Syarat yang kedua, jangan sekalipun kamu hadir di majelis ilmu. Jangan kamu hadir di majelis-majelis ilmu yang ada di masjid agar tidak dicurigai pula bahwasanya kamu adalah penuntut ilmu." Imam Baqi bin Wahlad mengatakan laka syartu. Mulai esok hari akhirnya beliau berdandan layaknya seperti pengemis. Setiap hari, setiap beliau keluar, beliau berdandan seperti pengemis agar tidak ada orang curiga bahwasanya beliau adalah penuntut ilmu. Mengetuk pintu Imam Ahmad, "Al-ajru ra'aka Allah. Aku meminta imbalan, semoga Allah selalu menjagamu." Lalu Imam Ahmad mengeluarkan roti serta diberikan tulisan berupa dua hadis atau tiga hadis. Tiap hari seperti itu berlalu beberapa tahun. Bayangkan sabarnya Imam Baqi bin Wahlad demi menuntut ilmu hadis, rela menjadi pengemis. Setiap hari satu dua hadis, dua atau tiga hadis, selama bertahun-tahun. Subhanallah. Sampai akhirnya fitnatul qaul bi khalqil Quran rufiat. Khalifah yang memboikot Imam Ahmad telah wafat, digantikan oleh khalifah setelahnya, kemudian setelahnya lagi Al-Mutawakkil, dan beliau adalah khalifah Ahlu Sunnah. Maka Imam Ahmad diangkat lagi martabatnya, diberikan izin lagi untuk mengajar di masjid. Maka ketika berkumpullah murid-murid Imam Ahmad itu ada sekitar 5.000. Ya, masjid itu penuh dengan murid-murid Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad melihat Baqi bin Wahlad, Imam Ahmad memanggil dia, "Kemarilah engkau." Kemudian didudukkan di sebelahnya. Lalu Imam Ahmad berkata ke murid-muridnya, "Hadza waqa'a alaihi ismu thalibil ilm." Yang dinamakan penuntut ilmu sejati, yang dinamakan seorang santri yang sejati adalah seperti dia ini. Anak bertanya kepada antum, apabila santri sejati, penuntut ilmu yang sebenarnya adalah seperti beliau, maka kita ini seperti apa? Begitulah jalan menuntut ilmu. Tidak mudah. Ikhwani fi din, azani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga dan yang terakhir adalah qillatus sabr. Belum banyak bersabar. Menuntut ilmu itu butuh sabar. Antum tidak betah di sini karena lingkungan panas, banyak nyamuk, airnya asin, makanannya enak insya Allah. Antum butuh sabar. Sabar. Mungkin antum di rumah makan enak-enak, di sini senampan harus dibagi 8 orang, antum sabar. Butuh kesabaran. Al-Quran telah mengajarkan kita untuk sabar dalam menuntut ilmu. Di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika dia ingin menuntut ilmu dari siapa? Nabi Khidir. Maudhu syahid, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Nabi Khidir, "Inna kalan taslatiya ma'iyya sobro." Engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, dalam hadis yang sahih berkata, "Waditu law anna Musa sabar Aku berharap bila saja Musa saat itu mau bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu itu manfaatnya sangat besar. Al-Imam Al-Kisai, seorang imam dalam bidang nahwu, beliau menuntut ilmu di usia yang tua, di usia yang senja. Beliau tidak paham beberapa masalah dalam ilmu nahwu. Beliau putus asa, patah semangat. Akhirnya ketika beliau akan pergi, melihat seekor semut membawa makanan yang lebih besar 10 kali lipat dari badannya, naik ke atas dinding. Semut itu naik, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi, sampai puluhan kali. Dilihatin dengan sabar oleh Imam Al-Kisai, sampai akhirnya semut itu berhasil. Dari situ Imam Al-Kisai mengambil pelajaran. Semut, hanya seekor semut, dia mau sabar mengangkat beban ini. Anak tidak mau sabar dalam menuntut ilmu. Maka beliau kembali lagi menuntut ilmu nahwu dan menjadi seorang imam. Maka antum apabila nanti tidak paham sesuatu, antum putus asa, antum cari aja semut di tembok. Antum pelajari. Antum ambil pelajaran dari semut. Insya Allah bermanfaat bagi antum. Toyib, udah adzan isya. Ana ada satu kisah yang insya Allah bagus dan mengharukan. Akan tetapi waktu sudah habis. Terserah antum. Mau lanjut apa? Toyib. Kisah ini adalah seorang kisah dari ulama Andalus dulu. Beliau bernama Abu Nasr Al-Andalusi. Beliau salah satu imam di bidang nahwu. Beliau menuntut ilmu dari syekhnya yang bernama Abu Ali Al-Qali Al-Baghdadi. Suatu ketika beliau bercerita, suatu saat ketika aku akan menuntut ilmu, karena beliau menuntut ilmu di Masjid Az-Zahra yang ada di Andalus, Kurtuba. Beliau berangkat, sebelum berangkat memakai pakaian yang rapi, memakai wangi-wangian yang harum. Demi siapa? Demi syekhnya. Kemarin apabila antum ingat adab pada majelis, atau disebutkan sebelumnya adab-adab terhadap syekh, ya salah satunya adalah berhias diri di depan syekh. Beliau pakai minyak wangi, beliau pakai pakaian yang rapi, beliau pun keluar. Qadarullahu masyafa'al, hujan pun turun, hujan sangat deras. Saat beliau memasuki masjid, pakaian beliau sudah compang-camping dan basah. Maka beliau pun merasa sedih. Usahanya seakan sia-sia. Gurunya ketika melihat sang murid dengan wajah yang sedih itu, menenangkan hatinya, mahlan. Apa yang menimpamu insya Allah akan hilang dalam 2 jam atau 3 jam. Bisa engkau ganti bajunya. Insya Allah akan kering. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Tapi asal kau tahu, apa yang menimpaku dulu ketika aku menuntut ilmu, bekasnya tidak bisa hilang sampai aku mati dan dikuburkan. Apa itu? Lalu beliau bercerita. Dahulu ketika aku di Baghdad, ini gurunya yang bercerita. Dahulu ketika aku di Baghdad, aku menuntut ilmu dari Ibnu Mujahid di Masjid Baghdad. Beliau setiap pergi selalu melewati jalan pintas, tidak melewati jalan yang besar ke masjid, melewati jalan pintas, gang-gang sempit yang ada di sela-sela bangunan. Beliau selalu melewati situ. Suatu ketika beliau pun ingin hadir di awal, untuk ingin duduk di depan, di shof pertama. Maka beliau pun berkata, aku akan pergi sebelum subuh sehingga aku bisa duduk di depan. Ya, ini adalah salah satu adab majelis yang kemarin sudah disebutkan. Beliau pun di akhir malam beliau berjalan di malam-malam hari lewat gang itu lagi. agar bisa segera berada di shof pertama. Jalan masuk, masuk, masuk. Qadarullah masyafa'al. Pintu gang itu tertutup. Gang itu tertutup dengan pintu. Jalannya buntu. Padahal masjid itu sudah dekat. Masjid sudah di depannya. Ditarik-tarik pintunya oleh beliau tidak bisa. Tidak bisa dibuka. Manjat juga terlalu tinggi, tidak bisa. Beliau mau kembali lagi ke, kembali lagi menelusuri jalan yang besar pun terlalu jauh. Apa yang beliau katakan? Subhanallah. Hadal bukur fa'ulab. Aku berangkat pagi-pagi seperti ini, lalu pintunya buntu, lalu aku kalah oleh teman-temanku, mereka nanti duduk di shof pertama. Tidak boleh, saya harus tetap di shof pertama. Akhirnya beliau mencari-cari celah dan nemu ada got di bawah. Di bawah pintu itu ada got. Beliau kira akan cukup. Akhirnya beliau masuk gelusuk ke got itu. Subhanallah. Beliau masuk ke got. Akhirnya beliau terjepit di tengah. Beliau tidak bisa kembali, tidak bisa lolos juga. Tidak bisa lepas, terjepit di tengah. Beliau teriak-teriak juga percuma karena teman-temannya lewat di jalan besar, beliau sendiri yang lewat di gang itu. Mau apa? Tapi karena saking semangatnya beliau menuntut ilmu, beliau berniat untuk duduk di shof pertama, beliau teruskan. Beliau tarik badannya dengan keras. Kalau antum baca kisah dalam bahasa Arabnya, antum akan merasa sangat terharu. Beliau tarik badannya dengan keras sampai bajunya itu sobek, daging-dagingnya terkelupas hingga terlihatlah tulang beliau. Beton-beton got itu sampai nempel di daging-daging beliau. Itu yang tertulis di kitab. Terlepas daging-daging beliau sampai terlihatlah tulang-tulangnya. Akhirnya beliau bisa lepas. Antum dalam keadaan kayak gitu lari kemana? Lari ke rumah sakit? Tidak. Beliau tetap lari ke masjid dan duduk di halaqah, di majelis yang pertama, di shof pertama. Dalam keadaan seperti itu, sakit tidak beliau rasakan. Semua ini karena apa? Karena tekad yang sangat tinggi. Terkelupas daging-dagingnya, darah masih berkecucuran. Beliau lalu menenangkan hati muridnya dan memberikan bait-bait syair. Yang bait syair ini juga lebih mengharukan daripada kisahnya. Beliau berkata, "Dababtulil majdi wasauna qad balahu jubdan nufusi wal qawduna bil uzura. Wa kabadul majda hatta mal aktharuhum wa anaqal majda man aufa wa man sabara. La tahsibil majda tamran anta akiluhu lan tablughal majda hatta tulaika sabra." Ada yang paham bahasa Arab? Yang paham bait syairnya siapa? Dababtulil majdi wasauna qad balahu. Aku menitih menempuh perjalanan ilmu sementara orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sebelumnya mereka telah juhdan nufusi wal qawdunahul uzura. Mereka telah lebih mengeluarkan juhud mereka, usaha mereka lebih keras sampai mereka mengencangkan ikatan sarung-sarung mereka. Wakabadul majda hatta mala aktaruhum. Mereka berusaha keras melawan susahnya menuntut ilmu hingga banyak yang patah semangat, hingga banyak yang bosan. Wa anaqal majda man aufa wa man sabara. Akan tetapi yang hanya akan mendapatkan kemuliaan itu siapa? Kemuliaan ilmu itu siapa? Orang yang mau bersabar. La tahsibil majda tamron anta akiluhu. Jangan sekali-kali mengira bahwasannya kemuliaan ilmu itu manis seperti memakan kurma. Tidak mudah. Lan tablughal majda hatta tulaika sabra. Kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan ilmu sampai kalian tulaika sabra. Tulaika dalam hadis disebutkan hatta yulikoha hatta yalakoha yulikoha. Apa itu tulaika? Bukan menelan ya. Menelan kesabaran itu udah pahit. Apalagi laak. Antum sering, insyaallah sering mengamalkan laak. dalam satu napan apabila makanan sudah habis, seret, seret, seret, ngambilin itu apa namanya? Dikoreti sampai sisa-sisanya. Jadi kesabaran bukan antum telan lagi, tapi sampai antum benar-benar koreti, ambil sisa-sisanya. Apa kata Abu Nasr? Sang murid mendengar kisah itu, saya jadi sedih. Saya pun gembira. Hingga akhirnya saya mantap dengan syekh saya dan tidak aku tinggalkan beliau sampai beliau wafat. Ini himmatus salaf fi talabil ilm. Thayyib ikhwah, karena adzan sudah berkumandang, sampai di sini kajian kita kali ini. Wasiat ana terakhir kali bagi antum semua. Antum insyaallah mulai hari Sabtu akan mulai masuk, antum bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Antum tata lagi niat antum untuk menuntut ilmu itu apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat antum, antum bulatkan. Juga kesabaran antum. Satu hadis yang insyaallah membuat semangat antum tinggi. Bahwasanya zaman dahulu ada dua bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Anas. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua bersaudara, dua sahabat, yang satu menuntut ilmu dan yang satunya lagi mencari nafkah. Dia mencari nafkah untuk saudaranya yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika saudaranya yang mencari nafkah ini mengeluh kepada Rasul. Dia capek-capek menuntut ilmu hanya untuk membiayai saudaranya. Apa kata Rasulullah SAW? La'alla katurzaku bih. Engkau mendapatkan rizki mungkin saja hanya karena saudaramu. Oleh karena itu antum, antum menuntut ilmu di sini, sementara keluarga antum ada di rumah. Ayah, ibu antum mencari nafkah. Mungkin ada yang jualan es di pinggir jalan, ada yang mencari tukang becak, ya, atau ada yang jualan sayur di pasar. Antum jangan sedih. La'allahum yurzakuna bikum. Dengan antum menuntut ilmu di sini bersungguh-sungguh, mungkin itu menjadi sebab keluarga antum dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, itqan dalam menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Hadza ma aqulu lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.